Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya saudara, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nusayat bisa kembali hadir ya di ruang dengar sahabat Quran semua di kesempatan hari ini ya. Di sore hari ini, di hari Selasa, di tanggal 21 Desember 2021. Place your trust in. Yang mana ya, bertepatan juga dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Ya, Masya Allah, di sore yang lumayan mendung ya, ini di sekitaran studio. Ya, bagaimana kabarnya tempat sahabat semua di kesempatan sore kali ini? Apakah sama? Mendung juga ya? Atau mungkin malah hujan deras atau cerah mungkin ya? Ya, tentunya kami doakan bagaimanapun kondisinya di luar sana. Kami doakan semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan juga semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Take your strength from Al-Habib, ya Nabi. Ya, soalan seperti biasa di Selasa sore ya, Radio Iskarima senantiasa mendirikan sebuah program kajian fikih ya. Fokus di pembahasan kitab fikih yang insya Allah akan membahas kitab Matan Abi Syuja atau Al-Ghoyah Al-Ikhtisar atau Mukhtasar Abu Syuja, karya dari Al-Imam Abu Syuja ya, sebuah kitab fikih yang mana ini banyak dipelajari di pondok-pondok di Indonesia atau juga di kalangan khalayak umum juga di Indonesia, yang mana tentunya kitab ini banyak berfokus pada mazhab Syafi'i tentunya. Ya, dan tentunya dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu Dwi Prasetyo LC, yang mana beliau telah hadir di depan saya ini ya. Ya, dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalaki Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi hujan Ustaz? Hah, kremis. Kremis ya. Alhamdulillah. Kremis. Ya, Ustaz menyempatkan waktunya berkremis-kremis ya tadi. Untuk bisa hadir di kesempatan kali ini, jazakumullah khair atas kelonggaran waktunya untuk bisa hadir di kesempatan kali ini. Ya, dan Ustaz, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentunya pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Ustaz, kita masuk di tema apa ya, Ustaz? Insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan siwak ya. Kalau siwak kemarin terakhir itu kan kita membahas tentang bejana, insyaallah sebagaimana yang pastinya kemarin pengennya kita lanjutkan sekalian untuk siwak. Nah, insyaallah mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Okay. Ya, supaya menjadi pelengkap dari pembahasan-pembahasan sebelumnya juga ya. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bersiwak ya, Ustaz ya. Ya, karena mungkin masih belum familiar juga di kalangan masyarakat Indonesia, Ustaz ya. Apa mungkin bersiwak itu sama dengan sikat gigi atau bagaimana, mungkin insyaallah nanti akan kita bahas tentunya untuk sahabat kita semua. Jadi ya, insyaallah akan menarik juga pembahasan kita di kesempatan kali ini. Ya, monggo yang pengen bergabung di kesempatan kali ini tafadhal, kami persilahkan bisa langsung menghubungi kami di 02716980010, sekali lagi di 02716980010, atau bisa juga di 081229888614, sekali lagi di 081229888614, atau saudara semua bisa bergabung juga via streaming kami, baik di YouTube ya, di Radio Iskarima, bisa bergabung situ, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin bisa juga bergabung di Facebooknya, di Radio Iskarima ya. Saat ini kami berpindah ke fanpage untuk live-nya ya, jadi tafadhal bisa bergabung di situ tentunya. Dan Ustaz Afan, untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja kami persilahkan waktu secukupnya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumil din. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di Selasa sore ini yang mungkin di termasuk akhir-akhir ya, penghujung tahun ini. Insyaallah mungkin minggu depan kita sudah masuk pada tahun baru. Bentar, baru tanggal 28. Yeah. Masih dikit masih lagi. Tanggal 28 ya. Oh iya. Tapi ini, ya suasana sudah tahun baru satu. Sekarang tanggal tanggal 21 gitu kan. Tanggal 21 saya. Tapi ya masih sudah hampir-hampir penghujung tahun yang tentunya menjadi muhasabah juga bagi kita semuanya, karena setelah berlalu satu tahun berganti itu kan, tidak hanya sekedar tahun berganti, walaupun mungkin aslinya setiap waktu yang berlalu, kemudian hari-hari yang berlalu itu kan juga berarti berlalulah sebagian dari umur kita. Mungkin lebih terasanya itu kalau semuanya tahun berganti itu kan, karena ya namanya tahun, ketika semuanya melihat tahunnya dulu tahun 2021 kemudian jadi 2022 itu kan, menjadi sebuah motivasi baru bagi kita semuanya, terutama bagi seorang muslim yang tentunya hendaknya menjadikan setiap apa yang berlalu dari waktu-waktu yang diberikan oleh Allah untuk dalam hal-hal kebaikan, kemudian untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang, supaya juga hal tersebut menjadi sebuah sebuah kebaikan gitu, menjadi sebuah amal baru, kemudian apa program-program yang ingin dilakukan di tahun-tahun ataupun di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini tentunya adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan kita diberikan umur sampai waktu sekarang ini. Ini masih diberikan kondisi yang sangat baik, kemudian kita bisa menjalankan setiap apa yang diperintahkan kepada kita semuanya dalam kondisi yang baik juga, maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul menjadikan rasa syukur itu ada dalam hati kita, supaya kita tidak merasa kalau semuanya mungkin kita dalam kondisi yang mungkin kurang, tapi masih tetap kita barengi dengan yang namanya rasa syukur itu sendiri. Ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Quran dan para pendengar dimanapun berada, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas juga di kitab Matan Abi Suja, ya, Basur Matan Abi Suja yang dikarang oleh beliau Syekh Abi Suja ini. Kitab yang sangat diberkahi masyaallah. Kalau sebelumnya telah kita bahas pembahasan berkaitan dengan bejana, kemudian beliau ini melanjutkan pembahasannya adalah berkaitan dengan pembahasan siwak. Pembahasan siwak, karena ya maksudnya siwak itu kan sama-sama membersihkan. Kalau air itu dia membersihkan, kemudian siwak itu dia membersihkan. Walaupun beda, kalau wudhu itu kan dia membersihkan hadas. Hadas yang dia tidak nampak. Kalau seumpamanya siwak itu kan dia membersihkan, walaupun bukan sesuatu yang najis ya, tapi termasuk bagian dari hal yang membersihkan. Makanya kenapa kok siwak ini dibahas secara khusus oleh para ulama? Nah, karena memang ada fadilah-fadilah khusus, kemudian juga dia berkaitan dengan toharah, dan Rasulullah SAW sendiri pun beliau sering memakai siwak tersebut. Kalau kita, karena mungkin ya dengan perkembangannya zaman ya, dengan perkembangan zaman, walaupun sekarang untuk siwak itu juga banyak banyak dijual di mana-mana, cuman untuk pemakaian siwak yang dipakai apa ya, kayu siwak itu sendiri, kayu siwak itu sendiri mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, kecuali mungkin ya beberapa mungkin dari kita yang selalu melazimi untuk menggunakan siwak tersebut. Tapi ala kulli hal, kalau seumpamanya kaitan selain daripada siwak yang mungkin kita ketahui ya, kalau semuanya kita menyebutnya siwak itu kan langsung terpikirkan oleh kita itu nah kayu apa ya, kayu siwak itu kan kayu siwak itu. Nah, padahal secara hukum mungkin dia lebih umum gitu kan. Tapi kalau seumpamanya masalah kaitan dengan menggosok gigi itu kan, dengan sikat gigi, entah tuh yang umumnya, kalau umumnya biasanya pakai odol dan seterusnya. Ya, nah, sekarang ini, odol pun udah odol siwak. Ya, ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Nah, insya Allah kalau di Indonesia, karena rata-rata orang mandi dua kali ya, sehari pagi kemudian sore, makanya untuk penggunaan sikat gigi ini kan sering ya, pokoknya setiap mandi, bahkan mungkin tidak hanya sekedar mandi saja, sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur, kadang juga gosok gigi gitu kan. Ini jadi penggunaannya lebih banyak ke yang namanya gosok gigi. Tapi kalau sampai menggunakan siwak secara khusus, yaitu yang mungkin tergambarkan oleh kita dengan kayu siwak itu yang biasanya dijual-jual, itu mungkin lebih lebih jarang. Nah, kemudian berkaitan dengan siwak ini sendiri, ini kan para ulama masukkannya dalam pembahasan bab thaharah sebagaimana tadi kita sebutkan, bahwa dia itu kan sama-sama membersihkan. Sama-sama membersihkan, walaupun tidak termasuk bagian dari kewajiban, tidak termasuk bagian dari syarat, itu bukan, karena dia secara hukum para ulama sepakat bahwa hukumnya itu sunnah. Kecuali ada beberapa lah mungkin yang menyebutkan bahwa hukumnya itu wajib, tapi mungkin kita malah mungkin baru dengar, oh ada toh yang mewajibkan siwak kan. Tapi ya yang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin yang namanya siwak itu penggunaannya dia adalah sunnah, itu bukan sesuatu yang wajib kan. Karena yang kalau mungkin yang menyebutkan wajib ya karena melihat kepada hadis Rasulullah SAW. Tapi justru malah secara jelas dalam hadis yang disebutkan ataupun diriwayatkan dari beliau itu kan laula an syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan 'inda kulli wudu. Jadi kalau seumpamanya aku ini kalau seumpamanya tidak memberatkan kepada umatku, maka tentulah aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Itu sebelum mengerjakan sholat atau ketika mereka berwudu. Ini yang aslinya pinginnya diwajibkan. Tapi kalau semua yang terdiwajibkan akan memberatkan umat Islam. Makanya kenapa kok Rasulullah SAW tidak mewajibkan penggunaan siwak, entah itu sebelum sholat ataupun ketika seorang itu melakukan yang namanya wudu. Jadi secara hukum berkaitan dengan siwak itu, dia hukumnya sunnah. Nah kemudian berkaitan dengan untuk siwak itu kan, kalau yang disebutkan oleh para ulama itu kan menggunakan kayu ya, gagang kayu itu digunakan untuk menggosok gigi dan sekitarnya. Untuk menghilangkan, mungkin menghilangkan kotoran yang ada di, ataupun sisa-sisa makanan yang ada di gigi ataupun mungkin di sekitar-sekitarnya. Kemudian dengan niatan, ya tadi niatannya adalah untuk membersihkan, dengan niatan khusus yaitu dengan niatan untuk membersihkan. Jadi para ulama sebenarnya ketika menyebutkan makna siwak, siwak itu karena bisa bermakna apa ya, bersiwak, bisa bermakna siwak ya alatnya yang digunakan untuk bersiwak itu tadi. Nah kalau dikembalikan kepada pengertian yang disebutkan oleh para ulama bahwa siwak itu kan menggunakan kayu yang digunakan untuk menggosok gigi, kan? Digunakan untuk menggosok-menggosokkan gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan ataupun mungkin kalau semuanya ada sesuatu yang mungkin yang menempel di gigi dan seterusnya, kemudian dengan niatan tertentu, nah ini dia masuk dalam kategori siwak. Maka dari situ kalau semuanya kita kembalikan ke pengertian tersebut yang disebutkan oleh para ulama, penggunaan siwak itu aslinya tidak dikhususkan pada kayu yang sekarang kita ketahui bahwa kayu siwak gitu. Dan itu ada namanya, mungkin nama pohon-pohonnya itu apa, kalau dalam bahasa Arab kan ada pohon arok ya. Itu kan kayu dari pohon-pohon arok itu. Itu yang dipakai sih, kalau yang dipakai sekarang itu kan akarnya ya. Akarnya dipakai. Itu yang disunahkan secara khusus karena itu yang umum biasanya dipakai dari sejak zaman dahulu. Itu yang biasa dipakai itu. Nah, kemudian berkembang kan kalau setelahnya, kalau pakainya gosok gigi kan pakainya sudah bukan menggunakan siwak lagi, bukan menggunakan pohon tersebut. Menggunakannya adalah menggunakan ya sikat gigi dari mungkin dari bulunya, entah itu dari plastik ataupun mungkin dari apa. Nah, kemudian untuk gagang ya jelas dia dari plastik. Yes. Kalau seumpamanya melihatnya adalah bahwa siwak, bersiwak itu adalah membersihkan gigi ataupun membersihkan mulut gitu kan. Nah, berarti untuk gosok gigi ini ya dia masuk dalam kategori bersiwak tadi. Karena kan sama-sama menggosok ya, sama-sama menggosokkan kalau semuanya sangat. Dan dalam siwak sendiri kan, di kayu siwak itu kan ada, dalamnya itu kan ada kayak serabutnya itu yang digunakan untuk menggosok, untuk membersihkan. Nah, kalau semuanya sekarang pakai gosok gigi itu kan ada bulu-bulunya. Jelas, tapi untuk bulu-bulunya ya kita harus memilih yang dia halal gitu. Karena kalau sebagian itu, kalau zaman dahulu ketika mungkin banyak orang belum mengetahui, padahal bulu itu dia bisa diambilkan dari bulu babi. Bisa diambilkan dari bulu babi ataupun mungkin dari bangkai. Yang sebelumnya pernah kita bahas kan, kalau seumpamanya bulu bangkai itu kan dia najis. Tidak bisa digunakan untuk, ya namanya najis, kalau semuanya kita pakai untuk menggosok mulut kita, otomatis kan berarti mulut kita malah terkena najis gitu. Walaupun secara zahirnya mungkin bersih. Tapi kan secara hukum syariat, otomatis mulut kita malah dihukumi dia itu najis. Apalagi kalau seumpamanya memakainya adalah dengan bulu babi yang secara hitungan najisnya kan dia najis mughallah toh. Najisnya berat gitu kan, besar. Kalau seumpamanya orang terkena najis mughallah toh, itu kan cara membersihkannya harus dia membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau semua kita gosok gigi menggunakan bulu yang dia terbuat dari bulu babi sebenarnya, ya berarti otomatis kita kan harus membersihkan mulut. Malah setelah kita gosok gigi, malah kita harus berkumur 7 kali, kemudian salah satunya air yang bercampur dengan tanah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan najis yang ada di mulut kita. Walaupun secara zahirnya loh ya, secara zahirnya itu dia kelihatannya bersih karena kita pakai pasta gigi dan seterusnya. Nah, tapi secara hukum syar'i tetap dia akan disebut bahwa hal tersebut itu ya dia dihukumi najis begitu. Makanya perlu untuk dipilih, ya silahkan dipilih yang bulunya itu dia terbuat dari bulu yang dia suci gitu kan. Makanya kalau sekarang sudah ada sertifikasi halal itu kan, di gosok gigi apa di sikat gigi itu. Nah, itu silahkan memilih yang dia ada label halalnya. Karena dengan ada label halal tersebut otomatis terjamin bahwa bulu yang dipakai untuk sikat tersebut adalah bulu yang dia itu memang suci. Makanya betul-betul harus diperhatikan supaya tadi kita kalau semua, apalagi kalau seumpamanya ntar ada bulu yang bulunya seumpamanya dia tidak halal, kemudian ada yang mungkin tertelan ataupun mungkin kan namanya gosok gigi kan ada yang mungkin rontok ya, nam bulunya apa bulu sikat giginya itu, otomatis ketika dia tidak halal kemudian dia itu haram, akan masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam badan kita, itu sesuatu yang dia itu haram. Padahal kita diperintahkan untuk menjaga makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang halal. Gitu. Jangan sampai ada yang haram itu masuk ke dalam badan kita. Jadi secara pengertian itu masuk dalam kategori tersebut. Makanya kalau semua kita meniatkan untuk membersihkan gigi walaupun menggunakan pasta gigi tadi, menggunakan sikat gigi kemudian ditambah dengan pasta gigi, nah itu insya Allah dia sudah masuk dalam kategori bersiwak. Walaupun lebih afdalnya memang menggunakan kayu arok yang sebagaimana dipakai oleh Rasulullah SAW, kemudian juga sampai turun-temurun sampai zaman sekarang. Dan untuk pemakaian kayu arok ini kan dia lebih fleksibel juga. Maka akan disebutkan oleh beliau juga berkaitan dengan waktu penggunaannya. Kalau menggunakan kayu arok ini kan lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana dan orang pun ya melihatnya ya biasa saja. Beda kalau semua kita kemana-mana bawa sikat gigi. Bawa sikat gigi kemudian kita gosok gigi gitu kan, gosok gigi mau melakukan apa kemudian kita gosok gigi. Kan orang mungkin melihatnya akan aneh nih bawa gosok gigi, karena yang namanya gosok gigi ya biasanya ntar di kamar mandi ataupun mungkin ketika pas sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Nah, tapi kalau semuanya kita memakai siwak gitu kan, memakai siwak kita bawa kemana-mana itu biasa, sesuatu yang sudah umum dan sesuatu yang memang orang itu bisa memaklumi. Makanya berkaitan dengan pembahasan tersebut ini kan disebutkan oleh beliau gitu kan, bahwa siwak itu dia hukumnya pertama mustahab. Ya, siwak dia itu hukumnya sunnah secara umum ini tadi, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, fikul lihal. Di setiap waktu gitu kan. Jadi untuk penggunaan siwak ini tidak terbatas waktu. Ini hukum pertamanya. Untuk secara hukum asal, hukum pertamanya adalah dia tidak terbatas waktu. Maka dia bisa dipakai kapanpun. Makanya kenapa kok tadi saya sebutkan lebih fleksibel. Menggunakan yang dia itu dari kayu arok tersebut itu lebih fleksibel. Jadi penggunaannya kapanpun itu boleh menggunakan siwak tersebut, bahannya disunahkan ya, disunahkan kapanpun, entah itu setelah bangun tidur ataupun mungkin ketika semuanya kita mau melakukan aktivitas tertentu itu tetap dia disunahkan. Apalagi kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi disebutkan kan, ketika pas wudu, kemudian ketika pas mengerjakan sholat. Nah, ini nanti akan juga disebutkan oleh beliau ini waktu-waktunya yang sangat ditekankan itu kapan saja, insyaallah akan disebutkan juga. Nah, kemudian yang disebutkan oleh beliau illa ba'da zawal, kecuali kalau tadi itu mustahab hukumnya itu sunnah dari kapanpun, pengecualiannya yaitu kecuali setelah zawal. Setelah zawal itu setelah tergelincir matahari khusus untuk orang yang dia berpuasa. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis itu la khulufus shaim athyabu 'indallahi min rihil misk, bahwa aroma mulut dari orang yang berpuasa itu dia lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, daripada aroma kasturi. Ini kan tujuannya untuk supaya orang-orang itu mereka ya jangan takut untuk berpuasa. Karena kadang ada sebagian orang mungkin takut berpuasa gara-gara ntar kalau semuanya saya puasa ntar bau mulut. Jadi berubah aroma mulutnya dia berubah, ntar takut ntar orang-orang mungkin akan mungkin mengolok-olok dia ataupun mungkin dan seterusnya menghindar dari dia seumpamanya. Disinilah kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan istilahnya penyemangat. Memberikan penyemangat supaya orang-orang itu kalaupun diperintahkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa, kemudian kalaupun ternyata ntar kok ada perubahan bau mulut, jadi bau berubah umpamanya aroma itu berubah, maka sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hal tersebut itu lebih baik daripada baunya minyak wangi kasturi gitu kan. Nah, otomatis jangan, maka jangan ragu walaupun mungkin ntar berubah ya tidak masalah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika ada hadis tersebut, maka Imam Syafi'i ini beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa karena ada hadis tersebut yang namanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu disebutkan bahwa dia itu adalah memiliki suatu fadilah, maka untuk siwak karena dia membersihkan, menghilangkan bau dari mulut, makanya beliau menyebutkan kalau seumpamanya orang yang dia berpuasa tidak disunahkan untuk memakai siwak tersebut setelah tergelincir matahari. Kenapa? Karena memang biasanya itu berubah aroma mulut itu ya setelah pertengahan hari. Ini yang dilihat oleh beliau, Imam Syafi'i, kemudian melihat kalau seumpamanya setelah pertengahan hari ini kan, oh bau mulutnya berubah. Makanya setelahnya dia hendaknya untuk tetap dalam kondisi tersebut tidak menghilangkan aroma dari mulut yang dimilikinya ini karena dia berpuasa tersebut supaya dia mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala berkaitan dengan kapan penggunaan siwak itu dia dimakruhkan. Itu dimakruhkan kalau semuanya dia setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Kecuali, nah ini untuk umumnya orang puasa yang dia melakukan sahur di waktu pagi, sebelum subuh dia sahur, kemudian sore dia berbuka puasa. Tapi kalau seumpamanya orang tersebut kok dia puasanya itu disambung gitu kan, ada seumpamanya yang dia puasanya puasa wisol seumpamanya, otomatis ketika pas pagi pun dia tetap masuk hukumnya makruh juga. Walaupun sebelum tergelincir matahari ketika dia wisol gitu. Nah, kenapa ya? Karena kan aroma yang ada itu disebabkan karena dia berpuasa, karena berpuasa, puasanya kemudian disambung dengan hari yang setelahnya, maka tetap beliau berpendapat dalam mazhab para ulama berpendapat bahwa hal tersebut tetap dihukumi makruh walaupun sebelum tergelincir matahari. Kenapa ya? Karena kalau setelah tergelincir itu kan ya karena biasanya berubahnya ketika itu. Kalau dia berpuasanya itu adalah puasa wisol disambung dengan puasa yang setelahnya, otomatis ya pagi hari pun dia akan otomatis dia sudah berubah karena puasanya sudah dari kemarin. Makanya beliau berpendapat bahwa di sini tetap dihukumi makruh walaupun sebelum zawal gitu kan. Nah, jadi pengecualiannya cuma di sini. Kemudian ada beberapa kondisi yang sangat ditekankan sekali untuk melakukan yang namanya siwak tersebut. Maka disebutkan oleh beliau di sini ada tiga, wahwa fi thalathati mawadhi ashaddu istihbaban, bahwa kalau seumpamanya di tiga kondisi ini sangat ditekankan sekali. Yang pertama adalah ketika bau mulut itu berubah disebabkan karena dia diam yang lama. Ketika seseorang dia diam lama kemudian berubah aroma dari mulutnya, maka disunahkan untuk memakai siwak. Ini yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang kedua disebutkan juga adalah ketika bangun dari tidur. Karena umumnya ketika seorang bangun dari tidur berubah aroma mulutnya, makanya di sini sangat ditekankan untuk melakukan yang namanya siwak. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah yaitu kalau seumpamanya dia pengen mengerjakan sholat. Nah, pengen mengerjakan sholat ini itu aslinya yaitu untuk penggunaannya Ya ketika pas sebelum melakukan takbiratul ihram. Jadi ketika pas mau mengerjakan sholat, posisi sudah mungkin sudah siap, ataupun ya lagi mungkin mau berjalan untuk menuju ke shof umpamanya. Nah ini disunahkan untuk melakukan yang namanya siwak. Ini berbeda untuk penggunaan siwak ketika pas wudu. Jadi ada penggunaan siwak ketika pas wudu, kemudian ada penggunaan siwak yang dia ketika pas sudah mau mengerjakan sholat. Nah, kalau semuanya ketika pas wudu, nah itu dia bersiwak, kemudian ketika pas mau mengerjakan sholat ya dia bersiwak lagi. Jadi bukan bukan satu ya. Dia di sini sendiri-sendiri. Kemudian untuk setelah sebelum wudu itu adalah penggunaannya yaitu ketika semuanya seseorang dia ketika pas mau memulai wudhu, ada sedikit perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Sebutkan sebagian memulainya yaitu memulainya ada yang menyebutkan itu setelah membasuh tangan. Jadi setelah membasuh tangan kemudian dia bersiwak. Ada yang menyebutkan dia sebelum membasuh tangan dia bersiwak terlebih dahulu, baru kemudian dia membasuh tangan untuk setelahnya melakukan prosesi berwudhu. Maka kalau semuanya dia melakukan siwaknya itu sebelum membasuh tangan, ya berarti otomatis kan dia di sini tasmiyah, membaca basmalah terlebih dahulu, meniatkan untuk bersiwak, melakukan sunnah. Habis itu kemudian dia setelahnya membaca basmalah lagi, kemudian basuh tangan. Karena kalau semua bentuk yang membaca basmalah yang pertama itu kan untuk bersiwak. Membaca basmalah yang kedua adalah untuk dia membasuh tangan. Tapi kalau seumpamanya dia melakukannya setelah membasuh tangan, ya berarti cukup dengan bismillah yang dia ucapkan sebelum dia membasuh tangan. Ini untuk kapan dia melakukan siwak ketika melakukan wudu. Jadi bukan setelah wudu, kalau setelah wudu tadi ntar ikutnya adalah berkaitan dengan penggunaan siwak sebelum sholat. Tapi kalau seumpamanya penggunaannya sebelum wudu, yaitu ya pokoknya sebelum melakukan yang namanya ibadah wudu, silahkan bersiwak, baru kemudian silahkan untuk melakukan yang namanya wudu. Ini juga termasuk tempat yang dia disunahkan untuk melakukan siwak. Nah kemudian selainnya masih ada tempat-tempat yang lain seperti ketika seseorang dia pengen membaca Al-Quran, gitu kan. Ketika dia membaca Al-Quran itu juga disunahkan sekali untuk melakukan yang namanya bersiwak tadi. Karena kan ketika kita membaca Al-Quran yang kita baca ini kan dia kalamullah. Kalamullah, jadi kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka disunahkan sekali untuk kita membersihkan mulut kita supaya ketika seumpamanya huruf-huruf yang kita baca itu keluar dari mulut kita otomatis dalam kondisi yang maknanya mulut kita itu dalam kondisi yang baik. Makanya sangat ditekankan sekali, disunahkan ketika seseorang dia melakukan membaca Al-Quran, nah, bersiwak terlebih dahulu. Nah kemudian juga termasuk tempat yang disunahkan juga adalah ketika seumpamanya seorang mau melakukan qiyamul lail. Itu juga sama karena Rasulullah SAW biasanya setelah bangun tidur, tadi setelah bangun tidur kemudian mengerjakan siwak. Nah ketika seumpamanya qiyamul lail, walaupun ini mungkin bisa dimasukkan dalam kategori sholat secara umum ya. Ketika seseorang dia mau melakukan sholat, ini bisa masuk dalam kategori tersebut. Tapi sebagian ulama pun menyebutkan untuk qiyamul lail itu ya mungkin disendirikan. Ada penggunaan siwaknya dia mustahab juga. Nah kemudian selain di tempat tersebut adalah ketika dia memasuk rumah. Ketika seorang dia memasuk rumah, maka itu juga disunahkan untuk melakukan yang namanya siwak. Karena Rasulullah SAW diriwayatkan dari beliau bahwa hal pertama kali yang beliau lakukan ketika beliau masuk rumah itu bersiwak. Jadi hal yang pertama kali beliau lakukan adalah ketika beliau masuk ke rumah itu ya beliau melakukannya adalah dengan bersiwak. Kenapa ya? Karena tujuannya adalah salah satunya ya menjaga hak-hak keluarga. Ketika semuanya kita masuk kemudian menemui istri di rumah gitu kan, berarti dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik. Jadi ketika semuanya berbicara dengan istri pun juga akhirnya ya dalam kondisi baik gitu kan. Berbeda kalau sebentar berbicara kemudian ntar malah bau yang tidak gitu kan. Ini makanya kenapa kok Rasulullah SAW beliau sangat memperhatikan sekali ketika beliau masuk rumah ya beliau bersiwak terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan beberapa tempat yang memang dia disunahkan. Kemudian hasilnya masih banyak sih tempat-tempat yang lain yang kita bisa melakukan siwak. Makanya tadi disebutkan oleh beliau pokoknya siwak itu dia bisa dilakukan kapanpun. Mustahab terus. Pokoknya kapanpun dia itu dia hukumnya mustahab. Kecuali di beberapa kecuali kalau semuanya dia dalam kondisi berpuasa, itu pun ketika setelah tergelincir matahari. Sedangkan untuk waktu-waktu yang lain bebas. Dan akan sangat ditekankan, nah ketika semuanya pertama ya berkaitan dengan perubahan aroma mulut. Kalau semuanya terjadi perubahan, entah itu dengan kalau semuanya kita makan sesuatu, ataupun mungkin karena kita diam, ataupun karena hal-hal yang lain, ketika ada perubahan maka disunahkan untuk kita melakukan siwak supaya membersihkan hal-hal tersebut, teman. Nah ini berkaitan dengan tempat-tempatnya, kemudian untuk penggunaan siwaknya, teman. Penggunaan siwak itu kalau zaman dahulu, teman. Zaman dahulu karena zaman sekarang pun kalau kita menggunakan kayu arak itu ya, kayu siwak itu adalah kita memegangnya itu dengan tiga jari di atas, kemudian dua jari kelingking, kemudian jari ibu jari itu dia di bawah. Jadi kita posisi memegangnya itu seperti ini. Ini posisi memegangnya yang disebutkan oleh para ulama karena melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kemudian mereka memegang siwak itu, nah diturun temurun, nah dengan tiga jari tengah itu berada di atas siwak, kemudian ibu jari, kemudian jari kelingking itu dia berada di bawah. Ini cara memegangnya. Nah kalau semuanya mau ditaruh, menaruh siwaknya itu, kalau zaman dahulu para sahabat biasanya naruhnya itu di atas telinga bagian kiri. Jadi di atas telinga bagian kiri. Walaupun sekarang mungkin orang ya taruh di kantong. Apalagi sekarang sudah ada tempatnya sendiri kan. Kalau semua kita beli siwak itu kan sudah ada, yang sekarang sudah ada tempat siwaknya khusus itu. Nah itu sudah dengan model seperti bullpen itu. Nah itu juga lebih fleksibel dan lebih aman juga supaya jauh dari kotor ya. Karena kalau semuanya habis kemudian terkena air liur, otomatis kan basah, gampang mungkin debu itu menempel. Tapi kalau semuanya kemudian dimasukkan ke situ, otomatis ini akan lebih terjaga. Nah ini cara memegang siwaknya. Nah kemudian ketika semuanya dia bersiwak, dia menggunakan siwaknya itu adalah dimulai dari sisi kanan. Kita mulai dari sisi kanan, kemudian ke mana, ke tengah, kemudian dari baru sisi kiri, kemudian ke tengah. Ini penggunaannya kemudian ya seperti kalau semua kemudian kita menggosok bagian atas gigi ya, atas gigi, dan kemudian untuk lisan ataupun lidah itu juga bisa digosokkan dengan cara dari dalam kemudian ke keluar. Nah, itu bahkan untuk bagian rongga mulut bagian atas itu juga disunahkan semua untuk gosok. Ini yang pokoknya yang memudahkan, yang mudah bagi orang untuk melakukannya, yang umumnya biasanya ketika orang menggunakan siwak adalah menggosok giginya. Gitu kan. Tapi kalau untuk lidah dan kemudian rongga bagian atas itu kan kadang mungkin jarang, tapi itu juga aslinya masuk dalam kategori yang disunahkan juga seseorang ketika dia melakukan siwak. Tapi ala kulli hal ketika semuanya dia sudah menggosokkan giginya, gitu kan, itu insya Allah sudah masuk dalam kategori sunnah siwak. Cuman kan untuk tata caranya yang dipilih oleh para ulama melihat, oh ini yang paling afdal, yang lebih utama. Kemudian bisa melihatnya adalah bisa karena memang Rasulullah SAW cara bersiwaknya seperti itu, ataupun mungkin para sahabat cara bersiwaknya seperti itu, atau mungkin kalau semuanya tidak ada riwayat dan lain sebagainya, bisa jadi melihatnya adalah kepada mungkin kalau semuanya mungkin dia cara siwaknya itu seperti ini bisa membahayakan gusi, ataupun mungkin membahayakan mulut semuanya. Makanya dipilih beberapa tata cara yang dia lebih aman, kan? Ataupun kalau semuanya ada riwayat-riwayatnya yang diriwayatkan dari para sahabat ataupun dari Rasulullah SAW, nah kemudian disebutkan tata cara tersebut. Ini penggunaan bagaimana kita menggunakan siwak. Jadi kapanpun bisa, silahkan. Semakin sering seorang menggunakan siwak, otomatis berarti kan dia semakin banyak melakukan yang namanya sunnah. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan faedah ataupun manfaat dari penggunaan siwak sendiri itu, karena disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW bahwa siwak itu siwak matharatun lil fam, siwak itu dia membersihkan mulut. Itu faedah yang jelas, yang karena ketika kita bersiwak niatannya kan juga untuk membersihkan mulut. Maka Rasulullah SAW sendiri beliau menyebutkan bahwa siwak itu dia membersihkan mulut. Kemudian selanjutnya mardhatun indar rabb, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai, gitu kan. Kita bisa dengan melakukan siwak ini itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama adalah berkaitan dengan faedah duniawinya ataupun faedah yang kita dapatkan secara nyata. Kemudian ya, di sisi lainnya pun adalah faedah yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak, bahwa orang yang dia melakukan siwak tersebut karena dia melakukan sunnah, pertama dihitung sebagai ibadah, nah kemudian juga bisa mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semuanya semakin sering kan otomatis berarti kan kita melakukan sesuatu yang dia sering untuk mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kok Rasulullah SAW beliau selalu bersiwak, bahkan di akhir hayat beliau itu, beliau ketika melihat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ya, beliau ketika dalam posisi sakit kemudian melihat sahabat tersebut masuk menggunakan membawa siwak, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan seakan-akan beliau menginginkan siwak tersebut. Nah akhirnya kemudian ditawari oleh Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha apakah memang menginginkannya, kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk iya, maka akhirnya kemudian diambillah siwak tersebut, kemudian digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak, gitu kan, dibantu oleh Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha dibantu bersiwak. Setelahnya kemudian Rasulullah SAW wafat. Jadi sampai akhir hayat beliau pun dalam kondisi ya istilahnya di detik-detik terakhir di kehidupan beliau ketika di dunia, maka beliau tetap menggunakan siwak, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam kondisi beliau dalam keadaan beliau itu bersiwak. Makanya memang sangat-sangat ditekankan sekali dan ini menjadi sebuah perhatian yang khusus dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah siwak tersebut, karena kemana-mana biasanya beliau melakukan yang namanya siwak. Nah ini untuk faedah yang bisa kita dapat. Nah, kemudian faedah yang lain kalau kita lihat dari sisi kedokteran ya, dari sisi kedokteran ini kan siwak itu kan kalau yang dari kayu arok itu dia memiliki zat, kemudian memiliki enzim khusus yang dia bisa menguatkan gigi, kemudian bisa memutihkan gigi. Makanya kalau sekarang dibuat, ya kalau semua karena orang-orang sudah pakainya adalah pasta gigi, pakainya gosok gigi, akhirnya sudah ini pakainya adalah pakai odol yang dia odolnya terbuat dari siwak. Nah, pokoknya ataupun odol tersebut dia bercampur ataupun dicampuri dengan bahan ekstrak yang diambilkan dari kayu siwak tersebut supaya bisa mendapatkan faedah manfaat dari kayu arok tadi, karena memang salah satu ijaz ilmi ya, termasuk bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah itu mensyariatkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, ternyata apa yang dilakukan oleh beliau itu memiliki faedah yang sangat besar. Zaman dahulu mungkin tidak melihat dari sisi kedokteran, tidak sebagaimana pada zaman sekarang penelitiannya. Tapi baru kemudian setelah ratusan tahun setelahnya, ketika orang-orang kemudian mengadakan penelitian ini bagaimana kalau semua untuk memperkuat gigi, untuk memutihkan gigi, itu kan selalu diadakan riset untuk membuat pasta gigi yang akan dijual kepada konsumen. Akhirnya ketika melihat kepada siwak itu ternyata dia memiliki faedah yang sangat besar gitu kan, makanya hanya kemudian dia dimasukkan, dicampurkan ke dalam pasta gigi, nah supaya mendapatkan faedah tersebut. Nah ini padahal sejak zaman dahulu Rasulullah SAW sudah memakainya, yang tentunya ketika beliau memakai ya tidak ada riset, maksudnya tidak ada riset sebagaimana pada zaman sekarang gitu kan, karena itu dipakai Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada umatnya dan seterusnya. Ini faedah-faedah yang banyak bisa kita ambil dari melakukan hal yang sebenarnya mungkin kelihatannya adalah simple, ringan, gitu kan. Tapi ternyata memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Ini makanya kalau semua yang bisa melakukan hal tersebut, gitu kan, maka ya hendaknya bisa melazimi untuk melakukan siwak tadi, walaupun ya untuk kesehariannya sudah mungkin gosok gigi dan seterusnya, tapi ketika semuanya dia bisa menambahkan dengan menggunakan siwak tadi, ini lebih afdol dan lebih utama karena bisa dipakai kapanpun. Ini berkaitan dengan siwak. Oh ya, untuk berkaitan dengan siwak itu karena tadi kita menyebutkan panjangnya, untuk menyebutkan bagaimana cara memegangnya. Nah biasanya para ulama itu menyebutkan panjangnya siwak, kan? Seberapa sih yang jangan sampai kemudian terlalu lebih halus, makanya kita bawa siwak panjangnya 1 meter gitu kan. Itu kan ntar malah bukan malah kita mendapatkan sunnah gitu kan, mungkin malah mengenai temennya yang di sampingnya. Makanya para ulama menyebutkan untuk siwak itu panjangnya disebutkan cuma 1 jengkal itu, maksimal 1 jengkal ya. 1 jengkal itu maksimal panjangnya segitu, jangan lebih dari itu. Bahkan ada yang menyebutkan kalau semuanya lebih dari situ itu ntar digunakan, dinaiki oleh setan. Allahu a'lam, itu kan cuma disebutkan oleh disebutkan oleh beberapa ulama. Gitu. Makanya kalau kita menggunakan siwak jangan terlalu panjang, ya secukupnya saja. Gitu. Toh kalau semuanya kita pakai siwak yang panjang, terus habis itu kemudian tidak sering kita gunakan, kadang lama-lama kan kering. Kering-kering akhirnya yang dipakai pun juga bagian dari ujungnya saja gitu. Makanya ya kita memakai sekedarnya saja yang kira-kira cukup, jangan lebih dari satu jengkal itu kan. Kalau setengahnya itu insya Allah dia sudah cukup. Ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan siwak ya, insya Allah ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan di kesempatan setelahnya insya Allah kita akan masuk pembahasan berkaitan dengan masalah wudu insya Allah. Ini mungkin jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masyaallah, jazakumullah khairan atas ilmunya yang disampaikan kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga bisa menawasan keilmuan buat anak pribadi dan juga tentunya sahabat Quran semua yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Dan saudara, tentunya insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut untuk memulai membacakan pertanyaan yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya. Dan untuk yang belum mengirimkan pertanyaannya, tafadhal, kami persilahkan bisa bergabung di 0271 698 0010, atau bisa juga di 081 229 888 614, atau bisa juga bergabung via streaming kami baik di Facebook di Radio Iskarima untuk fanpage-nya, atau bisa juga di YouTube-nya di Radio Iskarima. Tafadhal, bisa dipilih salah satu. Dan kita akan rehat sejenak terlebih dahulu, dan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, sekarang kembali lagi di program kajian fikih ya di Radio Iskarima di kesempatan sore kali ini. Tentunya masih bersama dengan saya dan juga narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu di Pastor LC. Dan saudara, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang sudah dikirimkan di kesempatan sore kali ini. Ya, yang pertama adalah dari Mas Julianto yang ada di Ngamplak ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, penggunaan siwak waktu mau sholat itu pas apa Ustaz? Karena saya pernah dengar hadis apabila bersiwak sebelum sholat dilipat gandakan 70 kali. Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan penggunaan sebelum sholat ya, mungkin tadi sebenarnya sudah kita bahas yaitu ya sebelum melaksanakan sholat ya. Kalau semuanya kita mau melaksanakan sholat, pas tepat ketika melaksanakan sholat, nah kemudian kita bersiwak. Nah itu waktunya. Jadi tadi kita bedakan juga antara bersiwak ketika wudhu, kemudian bersiwak ketika sebelum melakukan sholat. Jadi kalau untuk berwudhu itu sendiri, kemudian ketika sebelum melakukan sholat itu dia sendiri. Jadi kalau seumpamanya nih, kita waktu komatnya 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Nah kemudian kita bersiwak ketika itu, nah itu bisa, silahkan. Nah, masalah ketika itu, atau bahkan mungkin ketika pas sebelum iqomat tepat gitu kan, 1 menit, atau bahkan setelah iqomat sumpamanya. Setelah iqomat terus kita pengen mengerjakan sholat, kemudian kita bersiwak sebentar. Karena namanya bersiwak tidak perlu, tidak butuh waktu lama ya, tidak butuh waktu, gak harus kemudian 1 menit atau berapa, tidak ada batasan waktunya. Yang penting pokoknya kita bersiwak itu menggunakan siwak tersebut itu selama beberapa menit, enggak nyampe beberapa detik, itu insyaallah sudah cukup masuk dalam kategori bersiwak. Jadi itu bisa melakukan hal tersebut ya. Kemudian berkaitan dengan sholat yang dia dilipat gandakan ketika menggunakan siwak gitu kan. Jadi kalau semuanya sholat ada diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini bahwa ketika seseorang dia sholat dan sholat tersebut itu dengan siwak, maknanya adalah dia bersiwak terlebih dahulu baru kemudian sholat, sama yang dia langsung sholat begitu saja tanpa siwak itu. Nah ini lebih afdal, yang pertama itu lebih afdal daripada 70 sholat yang dia tidak menggunakan siwak gitu kan? Tidak menggunakan siwak. Nah, ini bukan berarti kemudian ini lebih afdal daripada sholat berjamaah ya. Tapi maknanya adalah kalau seumpamanya orang menggunakan siwak tersebut, ini memiliki fadilah yang dia bisa melebihi ketika sholat tersebut tanpa menggunakan siwak. Cuma memang untuk hadis ini diperselisihkan ya. Bahkan Imam Baihaqi sendiri menyatakan bahwa hadisnya pun tidak kuat. Jadi hadisnya tidak kuat. Cuman kalau para ulama melihat, oh ini karena termasuk bagian dari fadhilah amal, ya sudah dikerjakan aja. Nah. Ntar ke perkara ntar dapat fadilahnya atau tidak, nah itu kan ntar kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pokoknya karena ketika sebelum sholat itu disunahkan untuk bersiwak, ya kita mengerjakan bersiwak tersebut. Ntar apakah ntar ternyata sholat yang kita kerjakan itu lebih 70 kali lebih baik daripada sholat biasa atau tidak, nah itu ntar yang ya wallahualam seperti apa. Yang jelas kita melakukan sunahnya insyaallah dapat. Karena untuk masalah hadis tersebut memang diperselisihkan ya, tadi Imam Baihaqi sendiri yang beliau meriwayatkan hadis tersebut menyatakan bahwa sanad dari hadis tersebut itu tidak kuat. Makanya ada yang mengatakan ya ini karena kaitannya fadhail amal ya sudah enggak masalah gitu kan. Yang lain mengatakan karena hadisnya tidak kuat ya tidak bisa kita jadikan pegangan. Tapi secara hukum asal namanya bersiwak sebelum sholat dia hukumnya sunnah dan itu disepakati tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan hal tersebut itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, itu tadi jawabannya ya, untuk Mas Julianto yang ada di Ngemplak. Ya, kemudian Ustaz langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mas Ahmad Ustaz di Karanganyar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya penggunaan siwak bagi orang yang menunggu sholat ketika khutbah Ustaz? Ketika khutbah itu kan kita disyariatkan untuk mendengarkan khutbah. Nah. Makanya ya lebih baik kalau semuanya kita mau bersiwak setelah selesai khutbah. Sebelum melakukan sholat baru kemudian kita bersiwak. Supaya kita fokus kepada mendengarkan khutbah. Apa yang disampaikan oleh khatib, apa yang disampaikan tersebut bisa kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena sebagian ulama pun berpendapat mendengarkan khutbah itu dia hukumnya wajib. Gitu. Dan itu madhab qadim ya, dalam madhab syafi'i, bahwa mendengarkan khutbah itu wajib. Kalau seumpamanya kita melakukan sesuatu yang dia itu melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut itu menjadikan kita tidak fokus kepada khutbah tersebut. Dan ini kan kita bisa masuk kepada orang yang dia tidak mendengarkan khutbah. Gitu. Padahal hukum khutbah tadi menurut sebagian dihukumi bahwa dia itu wajib. Makanya kalau kita mau bersiwak, nah bersiwaknya adalah setelah selesai khutbah. Ketika pas mau mengerjakan sholat, nah silahkan bersiwak. Itu yang sering dilakukan orang-orang juga ketika pas mau melakukan sholat, menunggu imam lagi menertib tansof, umpamanya, kemudian dia bersiwak. Dan itu juga Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah ketika pas meluruskan para sahabat untuk meneruskan shaf ya, meneruskan shaf para sahabat. Kemudian sebelum dia takbiratul ihram ya beliau menggunakan siwak. Bersiwak terlebih dahulu baru kemudian setelahnya langsung melakukan takbiratul ihram. Jadi bisa pas waktu ketika itu. Karena kalau semuanya pas ketika pas khutbah kan ada hadis dari Rasulullah SAW kan man massal hasa faqad laqa ini. Barang siapa yang dia megang kerikil itu maka dia pada hakikatnya dia sudah istilahnya atau bersendagurau gitu kan. Ya makanya yang akhirnya membatalkan pahala dari mendengarkan khutbah itu sendiri. Makanya ya kita fokus kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib supaya ibadah yang kita kerjakan, ibadah Jumat yang kita kerjakan ini dia tidak hilang sia-sia begitu saja. Walaupun yang kita kerjakan adalah sesuatu yang dia sunnah. Karena masih memungkinkan untuk kita kerjakan di tempat ataupun di waktu yang lainnya. Tadi setelah selesai khutbah sebelum mengerjakan sholat. Nah itu mungkin Allah Ta'ala alam. Ya mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Ini dari hamba Allah Ustaz di Karanganyar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ngomongin orang lain di hati atau di batin Ustaz? Okay. Ya, ngomongin orang di hati. Ya kalau seumpamanya kita ngomongin orang ya masih di dalam hati, tidak kita ucapkan secara lisan ya. Tidak kita ucapkan secara lisan, tidak masalah dan itu tidak masuk, sebenarnya tidak ada hitungan apa ya, hitungan kita menggibah orang, ataupun mungkin membicarakan kan, gibah itu kan disebutkan para ulama, dzikru akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan kejelekan orang lain yang dia ya tidak mau kejelekan tersebut untuk diungkapkan. Ketika semuanya kita ngomong-ngomong ke orang lain, otomatis kita menggibah ya, gibah orang lain. Kalau semuanya kita, cuma kita ucapkan dalam hati, kita batin itu ya, kita itu tidak masuk dalam hitungan gibah tadi. Tapi kalau seumpamanya kita itu berprasangka buruk, padahal bisa jadi orang tersebut tidak melakukannya, berarti masuk kepada su'udzon. Kalau su'udzon ya tetap ada hitungannya. Walaupun masih dalam hati. Tapi kan kita berprasangka buruk kepada orang-orang lain. Tapi kalau memang orang tersebut itu betul-betul melakukan kejelekan tersebut, habis itu kemudian kita membicarakan kejelekannya di dalam hati kita, nah ini insya Allah tidak masuk dalam kategori apa ya, kategori hitungan dosa, ghibah, kemudian hitungan. Karena selama sesuatu yang kita lakukan dalam hati, selama amalan tersebut adalah aslinya bukan amalan hati, amalan lisan. Kayak tadi, membicarakan kejelekan orang lain itu kan amalannya lisan. Amalan lisan. Nah, selama tidak keluar dari lisan kita, maka itu belum dihitung sebagai sebuah dosa. Tapi ya tetap kita hendaknya menghindari hal tersebut. Kenapa? Karena hal tersebut kan bisa menyebabkan penyakit hati. Bisa tadi membawa kita kepada, ya bisa membawa kita kepada ghibah. Gitu. Karena kadang kita sudah nyimpen dalam hati, ngomongin dalam hati, akhirnya nggak kuat, akhirnya tetap juga keluar ngomong juga kepada orang lain. Diomongin kepada orang lain, akhirnya tertulislah sebuah sebuah dosa. Tapi kalau seumpamanya dia ya cuman sekedar ngomong di dalam hati gitu, kemudian kita apalah kita kita berusaha untuk menghilangkannya, nah, insyaallah ini tidak masalah, tidak masuk dalam kategori kategori dosa. Nah, tapi perlu diperhatikan juga beda antara ngomongin kejelekan orang lain yang memang betul-betul itu dilakukan ya, dengan sesuatu yang memang belum pernah dilakukan yang akhirnya tadi masuk ke dalam berprasangka buruk kepada orang-orang lain. Karena berprasangka buruk kepada orang lain di sini sudah masuk dalam dosa, karena berprasangka itu kan amalan hati. Jadi ketika hati kita melakukan amalan tersebut ya sudah berarti akan ada hitungannya. Kita akan dihitung sebagai satu dosa gitu kan, kalau seumpamanya kita melakukan hal tersebut ketika berprasangka buruk kepada orang-orang lain. Makanya kita berusaha untuk betul-betul menjaga hati kita ketika kita melihat orang lain melakukan suatu kejelekan dan lain sebagainya. Pokoknya kita usahakan untuk jangan sampai kok kejelekan-kejelekan tersebut itu kita bahas. Ya kita mungkin lebih utamanya, lebih baiknya kita memohonkan ampun kepada orang tersebut, ataupun kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengislah ataupun memperbaiki orang tersebut dari sifat-sifat jelek yang mungkin kita ketahui. Karena itu lebih utama, kita pertama hati kita itu selamat, hati kita tetap jernih, tidak membawa dendam, tidak membawa dengki, tidak membawa hasad dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mendapatkan pahala. Toh kita mendoakan orang lain dalam dalam kebaikan gitu ya. Daripada kita harus membicarakan walaupun mungkin dibicarakannya dalam hati gitu. Nah, ini mungkin apa yang hendaknya kita lakukan ketika ada setan itu datang, kemudian membawa kita untuk membicarakan hal-hal yang menjadi keburukan orang lain yang kita ketahui, walaupun itu di dalam hati. Tapi karena bisikan setan itu, dia sedikit-sedikit. Pertama tadi bisa jadi di dalam hati, tapi ntar setan itu selalu membujuk kita untuk kita mengungkapkannya, mengucapkannya kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi bersuudzon insyaallah libat. Itu pun juga ada hitungannya ya, insyaallah. Ya. Nah, jadi lebih harus berhati-hati ini ya. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dan tentunya jazakumullah khair juga untuk penanya tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kesempatan sore kali ini, jazakumullah khair. Ya dan Ustaz, karena sudah di jam 5 lebih 5 ini waktunya untuk kita pamit undur diri Ustaz. Jazakumullah khair sekali lagi atas kelonggaran waktunya, menyempatkan waktunya dan ilmunya yang disampaikan di kesempatan kali ini, jazakumullah khair. Dan saudara Afanjidan ya, bila banyak kesalahan di kesempatan kali ini, baik salah ucap kata atau yang lainnya, Afanjidan sekali lagi. Dan tentunya insya Allah di kesempatan berikutnya, di Selasa depan insya Allah ya, amin. Semoga kita dipertemukan lagi di pekan depan, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu perjumpaan kita kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.